asli. Tapi mergo barokahe manut dicepno ning ngono. Akhire paham-paham dhewe diparingi kepahaman karo Gusti Allah. Wes amene ae. Moh. Lah saiki niki wau kula dibisiki kali Gus Rojak, panitia badhe ngiderke sorban, nggih. Kardus nggih, kardus keikhlasane sampean. Wau mun didhawuhke to. Iki mancing iki, mancing. Mancing. Dadi padha karo mbuak cacing, harapane bakal oleh baleni to. Mbuak cacing, harapane oleh iwak. Ibarat mancing sampean pengen iwak gede to iwak cilik? Nek pengen iwak gede, umpane kudu sing gede. 100.000 kakap oleh. 50.000 ya gurami. 20.000 ya jaer. 10.000 wader. 5.000 teri. 2.000 gatul. Makane kok panitia tolong nggih, kabeh diliwati nggih sing ngono kene. Nang dhuwur urusane dhewe iki nang dhuwur. Nah, masuk Gus Ipul apa yang bodoh ikerdus ini? Ya kenaan Gus Ipul kau mek plung saya ketewu lah anmuan. Rausa ni kita tu proposal lah. Mungkin diatur no tengene lagi ono Mas Munir, ono Mas Ulum. Iki le, pengen dati pora. Wong loro gue sing akeh gue, sing wayai gue. Wong loro gue, Mas Munir karo Mas Ulum. Iki podo karo kampanye wesan Mas. Ya aku sing bagian gerak no je. Halo, panitia. Engko sarate liwati kabeh. Nggih, sampean lungguh nang pinggire, kapan durung nyemplungi, aja ngale-ngale dhisik. Entenono sak nyemplungi. Ha engko lek nyemplungi dingkien, plung 2.000, rupamu ayu gatul. Siap, Bu, nggih? He, 2.000 lebokno neh, kudung kuning nggih, rebokno meneh 2.000 iki. Ha iko kaya iko bener kae, 1.000 kae. Malah parah. Bu ganti Bu sing 2.000 Bu dilebokno meneh. 2.000 lebokno meneh. Kula niki masyaallah kadang-kadang masuk ning toilet WC umum niku nangis kula. Ya Allah, bayar 2.000. Ora kok perkara iman duwite 2.000 gak. Kula niku nangis e, ya Allah. Pesinge ngene nang 2.000. Pesinge ngene nang 2.000. Lah swarga kaya ngono indahe, kaya ngono megahe, kaya ngono nikmate. Mosok mek 2.000. Sing pesingi 2.000. Padahal itu ya hasilnya kan mau lego ngono to, cur lego. Tapi kan pesing 2.000 pesinge. Lah swarga. Kowe men 2.000 sik men swargamu ya swarga WC ngono kuwi model. Swarga sing model pesing-pesing ngono kuwi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ndi panitiane siap apa durung? Panitia? Ndi panitiae? Ah, kerduse mulai ya. Kerdusnya mulai ya, sampai nyaut, sampai nyaut, sampai nyaut, solawatan sampai nyaut ge. Teko ngarep barang putih, ayo. Ono kerdus riwa. Sing banter karek riwi kok abot men. Ono kerdus riwa. Kerdusin jaluk dii. Singi seni akeh ret. Sing gak ngisi bakal cepet. Aku rame lok muni lho ya. He, deloken sik pirawi. Sing ngiseni akeh rejeki, sing gak ngisi bakal cepet. Rugi ngono ae lho. Ayo selawat. Shalatullah. Ala Taha. Shalatullah. Salamullah ala Yasin billah salatullah ala Yasin ana kardus keluyu lek an kabeh Bu nggih baleni ana kardus kelu aja-aja golekkan sing maringi disayang pe sing gak maringi bolone